irregular. Kau tuh kesal orang.

bersamanya. Kegamama ku tak terkata, meraung di jiwa. Puasku pertahankan cinta kita sejak dulu. Tapi sayang sedikit pun tidak bayang-bayang, mana mungkin lagi ada cahaya, wajahmu takkan menghilang. Tak kuduga dilanda gerhanamu, lemas dalam kegelapan ku sendiri. Hanya tinggal unggas yang dulu bersama, berterbangan di angkasa, berkicauan lagu cinta. Hanya ada bayu yang dulu menyapa, berhembusan di udara, meniupkan lagu cinta. Itulah ibaratnya sisa kesetiaanku pada cinta yang kau tinggalkan. Kau senantiasa di hatiku, mana mungkin ku lupakan. Walau mata aku terpejam, kau menjelma dengan sejuta senyuman yang memerangkapku dari kembali ke alam nyata. Kerana meyakini cinta kita, pernah dulu ku percaya. Sesungguhnya ku tak bisa bernafas tanpa cintamu yang ku rindu. Hanya tinggal unggas yang